Hidup bagaikan menggali lubang untuk tempat pembuangan. Semakin dalam galian, semakin banyak yang bisa ditampung di sana. Semakin banyak pula yang bisa dikumpulkan, dan sudah pasti lubang semakin berguna karena besar karya menampung banyak rupa-rupa barang yang dibuang di sana. Pernahkah kita memikirkan bahwa kehidupan haruslah terus seperti menggali sebuah lubang agar bisa menyimpan banyak? Persoalannya, apa yang digali dan dengan apa kita menggali? Kecerdasan, itu jawabannya. Gairahkan dirimu dan terus menerus mencari kecerdasan bagaikan menggali lubang untuk bisa banyak barang ditaruh di sana. Untuk bisa banyak karya disimpan dan menjadi berguna. Kecerdasan, jangan pernah berhenti mengejarnya. Kecerdasan, terus gali di segala sudut kehidupan supaya kita mendapatkan kegairahan. Jangan lupa, kecerdasan yang luar biasa tiada tandingannya akan memberikan kita kemampuan memahami makna kehidupan. Untuk apa saya hidup, kemana saya melangkah. Orang cerdas memilikinya. Bukankah itu menjadi indah? Sebagai satu pegangan sekaligus jaminan untuk mengayunkan langkah. Kecerdasan memberikan ketenangan, kelegaan. Namun jangan lupa, tidak boleh berhenti untuk mencarinya. Gali sedalam mungkin, lebarkan sedapat mungkin. Nikmatilah betapa kecerdasan menjadi bagian yang tidak akan pernah kau sesali seumur hidupmu. Selamat cerdas.